Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa ahdi qalbi ijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kul harfin kutiba yuktab abadal abidin udaharat dahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma wa atina al-hikma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma arzuqna taubah qabla al-maut wa syahada inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, para tamu, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, kawan-kawanku khoriji sekalian, lalu para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali rutinan kita, kajian fikih praktis yang rutin diadakan di Pondok Pesantren Al-Bahjah Kuburaya, di mana kita mengaji kitab Al-Aham. Kita membahas bab sunnah-sunnah sholat. Bab sunnah-sunnah sholat. Pada bagian pertama kita akan membahas sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat. Jadi sunnah-sunnah sebelum melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi ada sunnah sebelum sholat. Kedua, sunnah ketika atau di saat sholat. Yang ketiga, sunnah setelah melaksanakan sholat. Langsung saja. Yang pertama, sunnah-sunnah sebelum sholat. Banyak di sini. Yang pertama dan yang kedua ini adalah azan dan iqamat. Jadi sunnah sebelum sholat, yang pertama dan kedua, azan dan iqamat. Azan itu apa? Azan adalah secara bahasa, secara epistemologis, artinya i'lam, memberitahu. Azan itu memberitahu. Memberitahu akan masuknya waktu sholat. Karena kalau sudah azan, oh sudah tahu nih masuk waktu sholat. Biasanya dulu ini. Kalau sekarang memang sudah modern. Ada jam, ada alarm di HP, ada televisi dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya yang lain itu enggak sunnah. Yang sunnah adalah azan. Jadi walaupun, oh udah masuk waktu sholat nih. Dari mana tahu? Dari alarm mano, apa jam dinding. Sekarang udah canggih, jamnya zuhur. Ada bunyi alarmnya, tet, tet, tet. Berarti enggak perlu azan. Oh enggak sunnah. Sunnahnya tetap azan. Atau subuhnya diganti, enggak usah azan. Apa lonceng, enggak sunnah. Tapi kan sudah ada alarm HP saat subuh bangun, enggak sunnah. Sunnahnya tetap azan. Terus secara bahasa, azan adalah memberitahu. Adapun secara istilah, secara syarak, secara terminologisnya adalah zikrun makhsusun matlubun di salatin maktubah as-salatan 'alal a'yan. Itu zikir yang khusus. Zikir khusus. Apa zikir khusus? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu khusus. Enggak boleh diganti. Oh, tersekanalah ana tak mau Allahu Akbar, bisa ganti. Allahu Rahman, enggak boleh. Khusus, enggak boleh diubah-ubah. Karena Allah dan nabinya yang sudah menentukan. Dan harus pakai bahasa Arab. Gak boleh, anak pengen ganti pakai bahasa Indonesia. Allah maha besar, Allah maha besar. Tidak ada. Khusus azan itu. Ya. Karena dulu waktu Mustafa Kamal Ataturk, salah satu tokoh komunis. Bukan tokoh komunis. Tokoh ini apa? Sekuler. Dia yang meruntuhkan kepemimpinan dinasti Turki Utsmani. Jadi dia tokoh sekuler, Mustafa Kamal. Ketika Turki Utsmani runtuh, dia yang memimpin, dia langsung mengganti azan dengan bahasa Turki. Na'udzubillah. Gak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Dia tentang sama ulama, gak lama. Seandainya diubah pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, apa enggak kacau azan di Indonesia? Yang masjid ini karena banyak Madura, azannya bahasa Madura. Yang masjid ini karena banyak orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Yang ini pakai bahasa Sunda. Yang ini kacau balau semuanya. Gak enak. Pakai bahasa Arab khusus dia. Gak boleh diubah-ubah. Gak boleh. Jadi kalau ada misalkan boleh azan pakai bahasa Indonesia, udah pasti gak benar deh itu. Gak bisa dipahami Pak Ustadz pakai bahasa Arab. Sekarang azan di TV udah pakai terjemah semua, tahu semua artinya. Karena tujuan daripada azan adalah memberitahu akan masuknya waktu sholat. Adapun mengetahui maknanya bukan menjadi syarat. Nanti disebutkan setelah ini syarat. Matlubun li salatin maktubah. Yang dianjurkan untuk sholat-sholat fardu. Jadi azan itu hanya disunnahkan, dianjurkan untuk sholat wajib saja. Sholat sunnah, enggak wajib. Nanti mau sholat duha, mau sholat taraweh, azan dulu, enggak. Mau sholat tahajud, enggak sunnah. Jadi sunnah azan hanya untuk sholat fardu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Secara hukum asal, beda kalau nazar, apa, azannya dinazarkan, maka menjadi wajib. Secara hukum asal, hukumnya sunnah. Secara hukum asal, azan adalah sunnah. Kecuali kalau dinazarkan. Alal a'yan, yaitu sholat yang bersifat fardu ain. Jadi yang diwajibkan, apa yang disunnahkan azan itu setiap sholat fardu. Fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, yang sunnah itu fardu ain saja. Fardu kifayah seperti sholat jenazah gak sunnah azan. Jadi sholat jenazah itu gak disunnahkan azan. Enggak. Langsung aja. Misalnya as-salatul jenazah. Udah selesai. Allahu Akbar. 4 kali takbir. Jangan pakai rukuk, pakai sujud pula sholat jenazah. Sholat mayit pakai rukuk, pakai sujud. Enggak ada. 4 kali takbir. Jadi sholat jenazah enggak disunnahkan azan. Fadlul azan. Keutamaan azan. Wow, banyak ini. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dulu. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan. Kata Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Manusia mana yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a ila Allah. Dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan yang paling baik adalah orang yang mengajak kepada Allah. Dari ayat ini secara lafziyah umum. Pokoknya ucapan-ucapan yang mengajak kepada Allah itu adalah ucapan yang paling baik. Dakwah. Ngajak orang sholat. Itu kan ngajak orang kepada Allah itu. Nasihati orang. Ngasih tahu. Saling nasihat menasihat. Itu ucapan paling baik. Nah, tapi nanti di tafsirnya. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini turun menjelaskan. Tentang keutamaan orang-orang yang azan. Jadi yang paling utama dulu pertama azan dulu. Baru bawahnya da'i dan sebagainya. Nasihat. Azan. Kalau kita gak bisa dakwah, paling gak jadilah ucapan yang terbaik kita dengan azan. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan atau daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Tentu sholat kita mengajak kepada Allah. Wa amila sholihan. Dan yang beramal soleh. Jangan ngajak Allah, dia tak sembahyang. Wa qala innani minal muslimin. dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang berserah di diri. Aku adalah orang Muslim. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Artinya. Ini. Qalatis Sayyidah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ara hadhil ayah. Aku melihat ayat ini turun untuk orang-orang azan. Sebutkan keutamaan orang azan. Al-Quran. Bayangkan. Kalau nama kita misalkan disebut dalam sejarah. Bangga. Nama datuk kita disebut dalam sejarah. Datuk saya dulu yang buka kampung ini. Bangga kita kan. Apalagi kalau namanya disebut di dalam Al-Quran. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan lain orang yang azan nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lil muadzin muntaha adhani. Orang yang azan itu akan diampuni dosanya di akhir azannya. Jadi di akhir azannya diampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai, diampuni dosanya. Enggak, subhanallah. Cukup azan diampuni dosanya. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Dan akan meminta ampun kepada, akan meminta ampun untuk yang azan itu, semua yang basah maupun yang kering akan meminta ampun untuk yang azan. Yang basah, rumput, air, hewan-hewan, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk yang azan. Masya Allah. Makanya dianjurkan azan itu makin kencang, agar makin jauh suaranya, makin jauh suaranya, makin banyak yang mendengarkan. Termasuk semua yang basah maupun yang kering. Berarti bukan hanya manusia. Semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan bebatuan, tanah-tanah. Semua yang basah maupun yang kering. Disebutkan dalam hadis lain. Disebutkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Nabi itu ayat Al-Quran. Dah lewat. Ini hadis. Tadi kan menyebut hadis. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna, bersalawat, ala saffil muqaddam, kepada orang yang sholat di saf paling depan. Pertama, tentu salawat Allah apa artinya? Rahmat. Bukan Allah bersalawat untuk ente, bukan. Salawat Allah artinya rahmat. Berarti Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholatnya, yang safnya paling depan. Lalu kalau salawatnya malaikat adalah istighfar. Malaikat meminta ampun, membacakan istighfar untuk ente, untuk kamu. Tentu ala safil muqaddam, sop yang paling depan. Rugi yang sop belakang. Ini tak ada orang kampung kita. Sop depan dia kosong, silalah, silalah. Depan dia kosong, nengok ke belakang. Kau maju. Tengok budak kecil suruh maju. Kata ulama ni bodoh. Kata orang Pontianak, bodoh bala. Kenapa? Makin depan sopnya, makin besar pahalanya. Makin depan sopnya, makin besar pahalanya. Lah, pahalanya besar, tak mau. Kasih ke orang. Kau lah ambil pahala besar, aku cukup pahala sedikit. Maju, depan maju. Kecuali jaraknya ujung sana. Maju, isi sop depan. Karena apa? Yang sop paling depan tu, dapat rahmat Allah, dapat istighfar Allah. Dan pahala paling besar, sop depan tu. Sop satu. Udah sop satu, baru sop dua. Udah sop dua, baru sop tiga. Faham? Ya. Wal muadzin yughfaru lahu ma da sauti. Orang yang azan akan diampuni dosanya sejauh mana suaranya kedengaran. Berapa kilo suaranya? Wah, misalkan 100 meter. 100 meter sejarah itulah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sunnah itu azan itu yang kencang. Karena di riwayat yang lain, setan itu lari terbirit-birit mendengar suara azan. Kencang. Disebutkan di dalam kitab apa itu? Lupa lah nama kitabnya. Itu disebutkan di sebuah satu kitab, setan itu ketika mendengar suara azan yang kencang, dia lari. Semakin kencang suara azannya, lari. Dengar masjid ini kencang, lari. Wah, menjauh dia. Pas di sini, lebih kencang juga azan ini. Lari, bingung ya mau lari kemana. Kenapa? Karena di mana-mana, suara azannya kan kencang. Pusing pula dia. Tapi begitu di sini kencang. Lari ke sana suaranya pelan. Nah di sini ala pelan tak dengarnya. Kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minda. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah. Kata setan ni serius tak ada azan ni. Yang kenceng, yang apa yang gahar. Maka disunahkan, nanti disebutkan. Disunahkan dulu yang azan itu yang pertama, yang paling keras suaranya. Walaupun tidak merdu. Baru nomor dua yang merdu suaranya. Tapi kalau bisa dua-duanya. Kenceng suaranya, merdu juga. Ini tak ada. Merdu dulu. Tak kencang urusan belakangan. Salah. Yang kencang dulu. Tapi tak ada muazin lain lagi, Ustaz. Ya gimana? Kalau tidak ada muazin lain, ya tidak apa-apa. Jadi kalau ada muazin lain yang kenceng, dahulukan yang kenceng. Sejauh mana suaranya, diampuni dosanya. Masya Allah. Beli speaker yang kenceng. Biar anu, kenceng suaranya. Wasaddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabis. Dan semua yang mendengarkannya akan membenarkan ucapan muadzin dari golongan yang basah maupun yang kering. Semua yang basah maupun yang kering akan membenarkan ucapan sang muadzin. Walahu ajru man shallaa ma'ahu. Dan orang yang azan akan mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Sebanyak apa orang yang sholat bersamanya, dia juga dapat pahala. Kenapa? Karena dia mengajak orang kepada kebaikan. Gara-gara dia azan, orang datang ke masjid sholat. Berapa yang sholat di masjid? Dua sob. Sebelum dua sob itu dapat pahala, muadzin duluan dapat pahala. Enak ya. Makanya azan. Gantian azan itu. Jangan hilman terus. Kalau iqamat, apa iqamat? Iqamat adalah zikir khusus, zikrun makhsusun matlubun listihadhil hadirin li salatin maktubah. Zikrun makhsus, zikir khusus, matlubun yang dianjurkan listihadhil hadirin untuk membangkitkan yang hadir li salatin maktubah, melaksanakan salat wajib. Jadi kalau sudah iqamat itu zikir khusus untuk membangkit. Ayo bangkit sholat. Sunnah bangun itu pas qada qamatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Qada qamatis sholat, qada qamatis sholat. Itu maksimal. Paling akhir disunnahkan berdiri pas qada qamatis sholat. Lebih awal lebih bagus. Kalau perlu pas Allahu Akbar, Allahu Akbar dah berdiri. Paling akhir dapat pahala kesunahan ketika qada qamatish shalah. Lewat qada qamatish shalah tak dapat sunnah, tak dapat pahala, rugi. Ini qada qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masih duduk. Tengok ke kanan, bisik lo, sopenuh bawa dia bangun. Ini tak dapat pahala, rugi dia. Menjadi golongan orang yang rugi. Al-hikmatu minal adhan. Hikmah adanya azan. Apa sih hikmahnya azan itu, Pak Ustaz? Untuk apa adanya azan? Tepekik kaung dia. Kata orang-orang yang enggak punya iman. Ada empat. Dalam kitab ini ada empat. Yang pertama, hikmah azan adalah ngasih tahu akan masuknya waktu sholat. Begitu dengar azan, tahu ternyata sholat sudah masuk waktu. Orang imednya begitu azan dikumandangkan masuk waktu sholat. Walaupun di masjid itu sedang lomba azan. Kadang kita dengar jam 8 malam di pojok sana ada azan. Loh, sholat apa jam 8 malam? Setelah dicek ternyata lomba azan. Tapi memang imednya ketika azan adalah masuknya waktu sholat. Jadi kalau kadang orang gak tahu, kadang musafir, bingung. Ini udah masuk maghrib apa belum? Apalagi puasa kan? Itulah yang ditunggu-tunggu azan maghrib itu kan? Hilman lah yang ditunjuk pos. Azan man, turun man. Jadi begitu azan, sudah masuk waktu sholat asar. Sudah masuk waktu sholat maghrib. Bahkan, kalau misalkan kita ada HP. HP itu kan biasanya, atau jam, ada alarm menunjukkan masuknya waktu sholat ya. Dan rumah kita dekat masjid. Belum azan. Gak dianjurkan sholat dulu. Sampai terdengar azan. Gak dianjurkan. Mau sholat. Udah sholat nih. Belum azan. Di HP anda udah masuk waktu. Enggak. Azan bukan HP. Yang kedua, hikmahnya adalah ad-da'wah ila jamaah. Mengajak kepada jamaah untuk sholat. Ayo sholat, ini ajakannya. Hikmah kedua. Kadang ada orang lupa kalau tak ada diazankan, tak mau sholat. Sampai mati dia tak mau sholat. Bangunlah mati kena azankan. Kalau dah mati diazankan, ya percuma. Ya tidak bisa. Mau sholat lagi, ya tidak bisa. Hanya bisa disolatkan. Antara dua aja, mau sholat atau disolatkan. Antara dua aja. Ente mau pakai kerudung sekarang atau kerudung pas mati nanti. Berhijablah sebelum engkau dihijabkan. Alias mati. Udah mati dihijab. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Dulu ada itu filmnya itu. Apa? Yang dari Malaysia itu kan. Siksa alam kubur. Tahu kamu? Taruhnya mayit merah pakai infrared. Wah, merah. Ya cuman anu apa namanya film, bukan kejadian nyata itu. Tapi bisa jadi hikmah. Pas ditanya di antara dosanya, aku membuka aurat. Begitu dia ngomong buka aurat, disambar petir jenazahnya. Nanti disengat listrik aja sakit, apalagi disambar petir. Ini bukan sambar petir lagi, gada munkar nakir. Tidak ada yang tahu kecuali pas ente mati nanti. Baru ente kenal itu gada. Kalau ente mau buruan, tidak apa-apa. Duluan masuk kubur. Nanti kita galikkan kubur. Itu ada. Jadi hikmah. Takut. Dan siksaan alam kubur itu ada. Ada. Pasti ada. Termasuk alam ghaib. Pertanyaan alam kubur. Hikmah. Apa namanya? Pertanyaan alam kubur. Munkar nakir. Nikmat kubur. Siksa kubur. Perjalanan di alam kubur. Itu ada semua. Ustaz, ya. Kemarin kuburan tetangga saya dibongkar, Zat. Saya enggak lihat lebam-lebam di wajahnya, tinggal tulang belulang. Katanya ada siksaan kubur. Dia enggak pernah sholat. Alam kubur itu alam barzakh, beda sama kita. Bukan alam kubur itu bukan di bawah tanah, bukan. Kok di bawah tanah di Jepang itu banyak ruangan bawah tanah. Tak ada yang ketemu malaikat. Itu alam lain. Kalau alam kubur, alam barzakh itu di bawah tanah, berarti yang makan mati dimakan buaya. Mati kena bom, tak ada lagi. Mati dimakan ikan hiu. Tak ditanya kubur. Gitu. Nak masuk alam kubur. Karena mereka enggak. Itu alam lain. Kuburan itu hanya menyimpan jasad. Simpan jasad saja. Alamnya sudah beda. Enggak tahu di mana. Wallahu a'lam. Makanya sebut alam barzakh. Barzakh itu artinya hajib. Yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi tengah-tengah alam barzakh. Itu menyeramkan. Sendirian kita. Tidak ada yang menemani. Kalau kita mau masuk kuliah takut. Ada orang tua nemenin. Kalau kita mau jalan ini takut. Ada suami, ada istri, ada orang tua yang nemenin. Di alam kubur tidak ada yang nemenin. Tidak ada yang mau menemani kita. Nah, itu ada. Dan juga sama seperti mimpi. Di dalam Jauhirul Kalamah sebelum. Ada orang mimpi. Dikejar sama harimau. Lari dia ketakutan. Wah, teriak minta tolong, tolong, tolong. Di dalam mimpi dia ketakutan. Apakah orang yang di kiri kanan dia itu sadar kalau dia di mimpi itu dikejar harimau? Tidak tahu kan? Tetap aja makan mie nyantai. Dikira tidurnya nyak. Padahal di dalam tidurnya dia dimakan harimau. Dikejar harimau. Dikejar setan. Teriak tolong ngos-ngosan. Sampai bangun. Kenapa kamu? Ana mimpi dikejar harimau. Ente kok gak bangunin ana? Ya ana gak tahu ente dikejar harimau. Bangun. Padahal itu alam mimpi. Alam mimpi masih bersebelahan dengan alam dunia. Masih satu alam dengan kita. Apa? Alam mimpi aja kita enggak idrok. Enggak bisa apa idrok itu. Panca indera enggak sampai. Apalagi alam barzah. Itu alam ghaib semua. Satu-satunya yang membuat kita percaya akan adanya alam ghaib adalah iman kita. Percaya enggak kita? Percaya berarti ada iman. Enggak percaya, enggak ada iman. Berarti. Ya. Lanjut. Dakwah. Yang ketiga, al-i'lam bi maudhi'il jamaah. Hikmah azan yang ketiga adalah memberitahu tempat berjamaah. Kalau ada azan, oh berarti di sana ada masjid tuh. Jamaah pergi sana, ya kan? Kadang ada musafir berjalan, bingung mau sholat di mana ini? Pas dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, di sana ada azan. Berarti ada masjid sana. Pergi ke sana. Dulu, soalnya dulu enggak ada GPS. Nggak ada Google Map. So, sekarang mah dengan masjid. Buka Google, masjid. Belok kiri. Pertigaan belok kanan. Pertigaan belok kiri lagi. Pertigaan belok kanan. Lurus belok kiri. Nanti belok kiri ada masjid Baitur Rahman. Jangan belok kanan. Ada rumah janda. Kiri. Ada itu suaranya. Nomor tiga. Nomor empat. Kadang pun Google Map. Masjid. Parit di wudu. Banyak kejadian ini. Masjid parit di wudu. Masuk parit. Yang ketiga hikmahnya adalah memberitahu akan adanya tempat berjamaah. Yang keempat adalah idharus syiar Islam. Hikmah azan yang keempat adalah menampakkan syiar Islam. Azan ini syiar. Wama yu'azim syiar Allah fa'innaha min taqwal qulub. Kata Allah dalam ayat yang lain. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Kita ini bertakwa apa tidak? Lihat bagaimana dengan syiar Allah. Azan senang, ada takwa. Senang dengar azan, walaupun tak sholat. Maksudnya tidak sholat berjamaah. Senang dengar azan merdu. Ada orang dengar azan risau. Subuh-subuh Allah azan. Lama lagi tutup telinga pakai bantal. Kurang lagi tambah dua bantal. Tambah tiga bantal. Tambah lagi kasur pun. Timpaan ke badannya. Saking tidak mau dengar. Tidak ada takwa di dalam hatinya. Tapi kalau dia senang dengar suara azan, berarti ada iman di dalam hatinya. Saya tak senang dengar suara azan. Ngapa pula tak senang? Yang azan suara serak. Tak enak dengar. Itu lain lagi. Bukan. Iya. Nah, nanti disebutkan nanti setelah ini. Sunnah-sunnah azan itu harus yang suaranya bagus. Ya. Nah ini. Empat hikmah adanya azan. Berikutnya. Pembagian-pembagian sholat. Dari sisi azan dan iqomat. Ada sholat disunahkan azan. Ada sholat enggak sunnah azan, iqomat ya. Ada sholat enggak sunnah azan dan iqomat. Jadi pembagian sholat menurut azan dan iqomat. Yang pertama, ada sholat yang disunahkan azan dan iqomat. Jadi ingat, azan itu sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti kalau sekampung tak ada yang azan, berdosa semua sekampung. Tapi kalau ada satu aja yang azan berarti gugur. Nah, ini menurut sini sunnah. Jadi yang pertama, sholat sunnah azan, sunnah iqomat. Sholat apa itu? Dua. Satu, sholat lima waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dua, sholat Jum'at. Sholat Jum'at sunnah. Nah, paham? Jadi sholat Jum'at sunnah azan, sunnah iqomat. Yang pertama, sunnah azan, sunnah iqomat. Itu sholat fardu dan sholat Jum'at. Yang kedua, masalah azannya mau satu Jum'atan atau dua Jum'atan itu ntar dibahas. Yang kedua, sholat sunnah iqomat gak sunnah azan. Jadi iqomat aja sunnahnya, azan kagak. Sunnah iqomat gak sunnah azan. Sholat apa itu? Sholat jamak. Jamak yang kedua. Tahu sholat jamak? Zuhur, asar gabung sama zuhur, maghrib gabung sama isya, atau kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita jamak takdim, berarti asar gabung sama zuhur. Pas sholat zuhur, sunnah azan. Tapi pas mau sholat asar, gak sunnah azan, iqomat aja. Jadi begitu selesai sholat zuhur, masuk asar, nah, ayo iqomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakamati salaka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, usalli fardal asri. Paham? Jadi gak sunnah azan, gak perlu azan lagi. Lamaan. Gak sunnah juga, gak dapat pahala juga. Langsung iqomat. Atau mengqadha fardu berturut-turut. Kata orang Pontianak, berjurut-jurut. Waduh, ana seminggu ana tak sembahyang. Kenapa? Pingsan. Atau sakit. Nah, azan sunnah sholat pertama. Nah, sholat berikutnya, qadha fardu berikutnya, enggak sunnah. Cukup iqomat saja. Jadi enggak sunnah azan, hanya sunnah iqomat. Fahim tum? Yang ketiga, enggak sunnah azan, Enggak sunnah iqomat, tapi sunnah dipanggil. Namanya nida. Azan iqomat enggak sunnah, tapi sunnah nida dipanggil. Ada panggilan. Apa itu? Salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Jadi salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Seperti apa? Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat hari raya. Coba tengok salat hari raya. Ada azan, ada iqamat. Ustaz pernah dulu hadir salat Id. Begitu Bilal berdiri, iqamat deh. Tak pula iqamat lah. Agak ditarik sarung sama orang. Kenapa kau tarik? Mana ada Idul Fitri bagi iqamat? Oh iya, bawa sadar. Pasti tarik tu melorot pak sarung tu. Tidak ada. Jadi sunnahnya bagaimana? Panggil aja. As-salah, as-salah, as-salah, as-salatu Idul Fitri. Rak'ataini jami'atan. Rahimakumullah. La ilaha illallah. Mama berdiri. Jadi salat. Karena salat Idul Fitri disunahkan berjamaah. Berjamaah. Disyariatkan berjamaah. Atau Idul Adha sama. Salat khusuf. Salat gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Tidak perlu azan, tidak perlu iqamat, cukup. As-salatul khusuf rakataini jami'atan rahimakumullah. Berdiri semuanya, salat. Tidak perlu azan iqamat. Yang keempat, tidak sunnah azan, tidak sunnah iqamat, tidak sunnah juga nih, tidak. Panggilan tidak sunnah. Manggil tak ada, iqamat tak ada, azan pun tak ada. Apa itu Pak Ustaz? Ya sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti apa? Ya duha, rawatib. Ya. Duha, rawatib, qabliyah, ba'diyah, tawa apa, awabin, istikharah, sholat sunnah hajat. Kan tidak sunnah berjamaah. Yang enggak perlu azan, enggak perlu iqamat, enggak perlu nida, enggak perlu dah sunnah. Tidak mendapatkan sunnah. Ya. Nah, ini nanti insyaallah berikutnya akan kita bahas syarat-syarat muazin. Muazin itu ada syarat, jangan semua orang enggak main azannya, tak boleh. Ada syaratnya. Karena ini sakral, suci. Lalu nanti kita bahas sunnah-sunnah. Sunnah azan. Apa sunnah azan tuh? Muazin harus tahu nih. Lalu juga makruhnya azan. Sunnah azan banyak. Berapa? 19. Nanti akan kita kupas. Sunnah azan ada 19. Ilmu. Ya kalau 19, gimana nak ngapal? 19 kita bahas. Paling tidak adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang dihafal masuk otak. 19 semuanya kayaknya mustahil lah. Banyak dosa ya. Paling tidak ada 10 atau 5 yang bisa kita ketahui. Paling tidak kita tahu, oh itu sunnah tuh, oh ini tidak sunnah gitu loh. Nanti sunnah iqamat, sunnah muadzin, ini muadzinnya. Muadzin tuh harus ada sunnahnya. Jangan main sunnah ya, songkok-songkok miring langsung sunnah. Langsung sunnah, apa ada? Makruh-makruh azan dan lain. Lalu bagi sisa-sisa sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ini baru dua ini, azan iqamat ini. Baru dua. Sunnah sebelum azan iqamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.